haruskah kugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Bahagia, cinta yang sedang bersemi.